Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Kitab Tauhid, dan kita masih dalam bab yang menjelaskan tentang hukum seseorang yang memperolok ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian pula syarat Allah Azza wa Jalla secara umum, bahwa ini termasuk kekufuran. Oleh karena itu, beliau sebutkan pada bab ini beberapa dalil yang tentunya cukup bagi kita ya sebagai peringatan keras dan kecaman yang tegas ya terhadap siapa saja yang mempermainkan, mengolok-olok atau bahkan menghina apa yang telah menjadi syiar-syiar agama Allah Azza wa Jal, baik Al-Quran, demikian pula para pembawanya ya, termasuk Rasulullah dan para sahabatnya. Terlebih ketika yang dihina, yang dicela, yang diolok-olok adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa bentuk ya, beberapa contoh dari nifaq i'tiqadi, penyakit kemunafikan yang itu terkait dengan akidah, yang itu semuanya adalah kekafiran ya, mencela Allah dan Rasulnya, mencela sebagian syariatnya, marah dan tidak terima, membenci sebagian hukum-hukum Islam dan seterusnya. Yang kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua pada bab ini, An ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, demikian pula disebutkan secara mursal dari sebagian tabi'in, Muhammad bin Ka'ab, kemudian riwayat yang kedua dari Zaid bin Aslam, dan juga yang ketiga riwayat Qatadah alaihim rahmatullah, yang menunjukkan bahwa riwayat ini dan kisah ini atau hadis ini telah menyebar ya, di kalangan para sahabat, demikian pula ulama salaf yang setelahnya dari kalangan tabi'in. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, yang kemudian dikarenakan banyaknya riwayat dan sanad tentang kisah ini, maka sebagian lafaz masuk pada sebagian riwayat yang lain. Artinya pada asalnya masing-masing sanad, masing-masing jalur hadis atau riwayat tadi itu menyebutkan lafaz-lafaz tersendiri. Namun ketika ya, riwayat tadi yang banyak jumlahnya berbicara tentang kisah yang sama, Maka sebagian para perawi menggabungkan untuk saling melengkapi, ya, dan saling menguatkan. Maka disebutkan oleh beliau riwayat tersebut, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seseorang berkata, ya, pada peristiwa perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk. Peperangan yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, dan Tabuk ini termasuk daerah atau wilayah yang ada di pinggiran, ya, negeri Syam. Dan perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab, ya, ketika buah-buah kurma itu sudah mulai masak. Ini pada musim panas. Nah, dan ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasalam berangkat, ya, dari kota Madinah bersama dengan 30 ribu pasukan. Jumlah yang besar. Ya. Di mana rombongan ini berangkat dari kota Madinah menuju, ya, Tabuk. Dan kala itu berangkat pula, ya, rombongan kaum munafikin yang dari Madinah, ya, termasuk tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di Madinah, yang subhanallah mereka ini, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mempengaruhi dan berusaha untuk menghasut, ya, dan sekaligus menggembosi, ya, jumlah pasukan yang besar tadi ketika telah tiba di pertengahan perjalanan, ya, dibujuk, ya, dibisikin, dihasut untuk kembali ke Madinah, ya, untuk kembali ke Madinah. Subhanallah. Akhirnya setengah dari pasukan yang ada kembali ke Madinah, ya, bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sampai-sampai ada yang menyebutkan, ya, tidak diketahui, ya, apakah jumlah pasukan yang tinggal dengan pasukan yang kembali ke Madinah tadi dikarenakan terhasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, apakah lebih banyak yang tinggal, yang tersisa, ataukah lebih banyak yang berangkat, ya, karena saking banyaknya yang kembali ke Madinah. Nah, yang ini menunjukkan bahwa kondisi ketika itu di kota Madinah banyak kaum munafikin, jumlah mereka besar, ya. Yang dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwa kaum munafikin mereka terkadang, ya, berjihad, menampakkan keislaman, menampakkan kesolehan, ya, dan menampakkan kebaikan di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin. Namun kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin tidak bisa mereka sembunyikan. Ya. Nah. Dan perang Tabuk ini disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa demikian banyak dan demikian besar pasukan tadi, 30 ribu, ya, enggak seperti biasanya, ya. Nah, kita tahu pada beberapa peperangan yang Nabi ikuti seperti perang Badar cuma berapa pasukan, 300 lebih kaum muslimin. Kemudian setahun berikutnya pada tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, berapa kaum muslimin yang ikut? Seribuan, ya, itu pun kembali, ya, sekitar 300 orang ke Madinah. juga sama kasusnya, ya, digembosi, ya, dilemahkan, dipatahkan semangatnya oleh kaum munafikin. Ya, demikian sepak terjang kaum munafikin di tengah umat, di tengah kaum muslimin, bukan memberikan manfaat, ya, tidak memberikan faedah, ya, menyemangati dan memberikan motivasi kepada umat, kepada kaum muslimin untuk berjihad, malah menggembosi, ya, bahkan mempengaruhi mereka untuk gak jadi berangkat. Bisa dibayangkan kondisi ketika itu, ya, awalnya sudah semangat di tengah perjalanan kendor balik, ya. Ini kan melemahkan mental mujahidin. Ya, namun yang pulang-pulang, yang tetap tinggal bersama Rasul, ya, tetap tinggal. Nah, dan Rasulullah membawa pasukan yang demikian besar tadi untuk menampakkan, ya, kekuatan umat Islam kala itu. Karena tersebar berita bahwa orang-orang Romawi, demikian pula koalisinya dari kalangan orang-orang Arab, ini mereka bersatu, ya, membentuk dan bergabung dalam pasukan koalisi untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menantang mereka, ya, dengan membawa pasukan yang demikian besar untuk menghancurkan dan memerangi mereka, ya, sebagai bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menanti pertolongan dan kemenangan dari Allah azza wa jal. Yang kemudian di antara mereka ini yang ikut dalam rombongan mengatakan, ma ra'ayna mitla qura'ina ha'ula arghaba butunan wala akzab al-sunan wala ajbana inda al-liqa, yakni Rasulullah wa ashabahu al-qurra. Kata dia, kami tidak pernah melihat, ya, semisal dengan para pembaca-pembaca kami ini. Maksudnya mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta ucapannya, dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Kalimat-kalimat lancang yang ia lontarkan, ya, yang menunjukkan kebencian, ya, terhadap Rasulullah dan para sahabat. Disifati, ya, Rasulullah disifati, demikian pula para sahabat, dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, paling rakus makannya, dusta ucapannya, penakut ketika berjumpa, ya, dengan musuh-musuh, ya, dari kalangan orang kafir. Ini kan sifat tercela semuanya. Enggak ada baiknya. Ya, kalau orang biasa saja bisa marah yang seperti ini. Biasa-biasa saja. Lah, ini yang disentuh, yang dijamah, yang dicela, yang dihina adalah Rasulullah dan para sahabat. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka ketika itu ada, ya, di tengah majelis itu sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, langsung spontan ketika mendengarkan ucapan orang tadi mencela, ya, dan menghina Rasulullah dan para sahabat, langsung beliau mengatakan, kadzabta walakinnaka munafiq. Akhbiranna Rasulullah alaihi salatu wassalam, dusta kamu, ya, akan tetapi kamu adalah orang munafik. Sungguh demi Allah, aku akan khabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang hal ini. Fadhahaba Auf ila Rasulillah liyukhbirahu. Maka, ya, langsung, ya, dengan tergopoh-gopoh Auf bin Malik segera pergi hendak menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan ucapan orang tadi, bergegas, ya, ingin cepat-cepat mengadukan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Ya. Dan ternyata beliau mendapati Al-Qur'an telah mendahului beliau. Subhanallah. Demikian cepat. Ya, ucapan perkataan ya yang diucapkan di atas muka bumi langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung turun vonis terhadap ucapan tersebut. Ya, ayat Al-Qur'an yang telah kita sebutkan ya pada pertemuan kita sebelumnya. Ya. Bagaimana Allah menegaskan tentang kufurnya ya, orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ya. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok, kalian mengolok-olok, ya. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah. Ya, tidak usah cari-cari alasan. Ya, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Nah. Ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, telah membongkar jawaban mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau wahai Rasul bertanya kepada mereka itu yang barusan mencela Anda dan para sahabat Anda dengan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, enggak pantas. Ya. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengucapkan kalimat itu? Maka niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya bermain-main saja, bersendau goro saja. Ya. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah wa qad irtahala wa rakiba naqatah. Maka orang tadi pun datang ya untuk menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dia telah pergi dan mengendarai untanya ya. Ini Rasulullah telah beranjak pergi berangkat mengendarai unta beliau. Faqala, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-rakib naqta'u bihi 'anna at-tariq. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang ya, membahas ya, pembicaraan dan pembahasan di tengah perjalanan ya, untuk menghilangkan kepenatan di tengah perjalanan. Ini kami enggak serius, kami hanya bermain-main saja. Kami hanya bersendau gurau. Ya, di tengah perjalanan capek. Ya, sehingga kami ngobrol, berbincang-bincang di antara kami. Ini enggak serius. Ya, namun ya, alasan ini tidak bisa diterima. Dalam kondisi mereka mengucapkan kalimat tadi bukan enggak sadar, sadar. Ya, ini masalahnya. Beda ketika seorang itu enggak sadar mengucapkannya, ngigo ataupun karena kondisi tertentu ya, emosi misalkan sampai hilang kesadarannya atau saking gembiranya sehingga di luar kontrol mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ma'zur. dimaafkan insyaallah. Ya, sebagaimana kisah ya yang Nabi sebutkan, ya tatkala seorang mengendarai kendaraannya untuk safar, sudah ia siapkan bekalnya, makanan, demikian pula minumannya. Di tengah perjalanan tiba di sebuah pohon, dia pun istirahat ya, sampai akhirnya dia tertidur di bawah pohon itu. Ketika bangun, betapa kagetnya ketika mendapati ya kendaraannya hewan yang ia tunggangi sekaligus dengan perbekalannya, makanan serta minumannya, hilang dari sisinya. Ya, dicari kesana kemari nggak dapat. Ya, orang lewat pun tidak ada, rumah penduduk pun nggak ada. Ya sudah, nunggu mati saja. Ia pun kembali ke tempat istirahatnya sampai akhirnya tertidur kembali. Maka ia pun bangun kembali dan betapa kagetnya untuk yang kedua kalinya dicampur dengan rasa senang dan gembira. Kenapa? Kendaraannya, hewan yang ia tunggangi, yang sebelum dia tertidur itu hilang, kembali lagi lengkap dengan perbekalan yang ia bawa. Ya, maka saking gembiranya, ya, ia pun mengatakan, ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, akhto'a min syiddatil farah. Orang tadi keliru, salah ucap, mengucapkan kalimat kufur, tapi karena saking senengnya, karena saking gembiranya, sehingga enggak terkontrol mengucapkan kalimat kufur. Ya, namun di sini dimaafkan. Kenapa? Enggak sadar dia. Beda dengan orang ini. Ada pun orang tadi, masih pun sendau gurau, bermain-main, tapi dalam kondisi sadar, ya, menyadari apa yang diucapkan, apa yang barusan dia katakan, sadar. Siapa yang dia cela, siapa yang dia hina, digelari dengan gelar-gelar yang buruk, ya tahu itu, sadar. Ini masalahnya. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Abdullah bin Umar yang menyaksikan kejadian itu, kata beliau, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah wa inal hijarata tankubu rijlaih. Ya, seakan-akan aku melihat orang tadi bergelayutan, ya, bergantungan, ya, dengan tali kekang unta Rasulullah yang Nabi naiki dalam kondisi bebatuan menerjang kaki kedua orang tadi. Ya, wahwa yaqul, dan terus ia mengatakan dan mengulang-ulang, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau, ya, kami hanya bermain-main, kami hanya berbincang-bincang, mengisi waktu luang di tengah perjalanan, enggak serius. Fa yaqulu lahu Rasulullah, namun Rasulullah pun menimpali, ya, dan menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan sendaguruan, sebagai barang candaan? Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaih. Dan Rasulullah sama sekali tidak menoleh kepada orang tadi dan tidaklah menambah kepada beliau kecuali apa yang beliau sebutkan berupa ayat Al-Quran, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sudah enggak usah cari-cari alasan. Kalian telah kufur kepada Allah yang sebelumnya kalian beriman. Na'udzubillah. Khudlan. Kerendahan dan kehinaan orang yang mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di dalam riwayat ataupun hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menjelaskan dan menunjukkan tentang bahayanya kaum munafikin terhadap Islam dan kaum muslimin. Sangat berbahaya sepak terjang mereka. Dan subhanallah, kaum munafikin di zaman Rasul itu baru ada ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika cahaya Islam mulai terang benderang, kaum muslimin sudah mulai bertambah dan bertambah dan bertambah banyak, yang menjadikan ciut dan takut musuh-musuh Islam. Ya, dan demikian para penjilat, ya, orang-orang yang notabene-nya mereka kafir, ya, namun mereka menginginkan keselamatan terhadap jiwa, harta dan pekerjaan, dunia mereka ingin aman. Akhirnya menyelinap di barisan kaum muslimin, masuk di tengah kaum muslimin, menampakkan keislaman, mereka sholat, mereka sedekah, mereka sok baik dengan muslimin yang lainnya, ya, dan mungkin identitasnya juga KTP-nya kalau ada itu ya muslim juga, ya. Namun luar biasa di antara ciri-ciri munafik, ya, tatkala kaum muslimin mereka mendapatkan kemenangan, gak suka dia. Ya, ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, senang dia. Ya, demikian pula ketika umat Islam mengalami penderitaan, ya, mengalami kerugian, ya, ataupun tertimpa musibah, wabah, senang dia. Ini ciri munafik. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin mengingatkan, ya, tentang bahayanya seseorang yang senang dengan penderitaan umat Islam. Wa minal kaba'il al-farah bi'adzal muslimin wa syamatatu bi musibatihim, termasuk dosa besar, ya, gembira dengan kerugian yang menimpa umat Islam. Demikian pula musibah, ya, yang menimpa mereka. Ada umat Islam dibantai, senang dia. Ada umat Islam yang tertimpa musibah, senang dia. Nah, ini dosa besar, ya. Na'udzubillah. Kemudian faedah yang lain juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mencela, ya, sabuddin min alamatin nifaqil i'tiqadi. Mencela agama ini termasuk tanda kemunafikan, ya, dengan nifaq i'tiqadi, nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, kafir. Ya, sangat berbahaya membenci sebagian syariat dianggap sudah tidak relevan, ya, dengan kondisi zaman sekarang. Ini bahaya. Ya, kalau muncul dari orang kafir, ya memang mereka enggak punya iman. Ya, tapi kalau keluarnya dari kaum muslimin, itu yang parah. Dipertanyakan keimanannya kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mencela, ya, pembawa bendera syariat ini. Siapa? Para nabi dan rasul. Demikian pula pewarisnya, yaitu para ulama sunnah, ya, yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya dalam menjalankan agama, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, oleh karena itu inilah diantara ciri, ya, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ya, meskipun menampakkan keislaman, tapi kalau suka mencela para ulama ahli sunnah yang dikenal istiqomah, maka ini menunjukkan dia muttabi'ul hawa, pengekor hawa nafsu. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamati ahlil bida'i al-waki'atu fi ahlil athar, termasuk ciri dan tanda yang menonjol dari ahlul bida'ah, ya, adalah mencela para ulama ahlus sunnah. sehingga jangan tertipu dengan penampilannya, sorban kesana kemari. Ya, jangan terpercaya dengan jubahnya, dengan manis kata-katanya, dengan retorikanya, dengan penampilan yang wibawanya, dengan ya, sosok karismatiknya. Oh enggak, bukan itu pedomannya. Kalau dia ternyata mencela para ulama ahlus sunnah, maka dia mutabil hawa, ahlul bid'ah. Ya, harus diwaspadai. Taib, kemudian faedah yang lain juga dalam riwayat ini, dalam hadis ini, bahwa bughdul muslimin wa tanaqusuhum kufrun, membenci kaum muslimin dan mencela mereka, menghina mereka, ini kekufuran. Terlebih yang dihina, yang dicela adalah ya tadi, para pembawa bendera-bendera Islam, lentera-lentera umat, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama sunnah, ulama salaf, dicela, dibenci. Ini bahaya, ini kekufuran. Kenapa? Karena sejatinya yang dicela bukan orangnya, ya, tapi yang dibawa, yang didakwahkan, yang dibela dan yang diperjuangkan selama ini, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kufurnya Syiar Rafidhah, ya, tatkala membenci dan bahkan ya, mencela Abu Bakar, menghina Umar, meskipun mereka sok menampakkan loyal dengan Ahlul Bait, maka ini dusta. Bukan semata-mata Abu Bakar yang mereka cela, bukan semata-mata Umar yang mereka hina, bukan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang membela dan membawa syariat ini sehingga sampai kepada kita, para sahabat yang membawa Al-Quran, demikian pula yang membawa hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam sampai kepada kita. Ketika Syiar Rafidhah membenci dan menghina Abu Hurairah, bukan semata-mata karena Abu Hurairahnya, bukan semata-mata karena Abu Hurairahnya, bukan, tapi karena hadis yang beliau bawa, yang beliau dapatkan dari Rasul dan para sahabat yang lain. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang wujubul mubadarah ila inkaril munkar, wajibnya bersegera di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Kita perhatikan bagaimana Auf bin Malik tatkala mendengar, ya, melihat ada orang yang mencela Rasulullah dan para sahabat, spontan ghirah, ya, kecemburuannya bangkit, marah, enggak terima. Ya, utusan Allah, pendamping-pendamping Rasulullah kok dihina? Langsung kadzabta, kata Auf bin Malik, dusta kamu, bohong, kamu adalah munafik. Ya. Kemudian juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah sidqu imani Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, kejujuran dan kebenaran imannya sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, orang yang punya iman, ya, tidak terima ketika syariat Islam diinjak-injak, dihina. Ya. Nah, yang kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah jawazu wasfi syakhsi bin nifaqi idza zahara minhu ba'du alamatihi, bolehnya mensifati seseorang dengan kemunafikan apabila nampak darinya sebagian dari tanda-tanda kemunafikan. Ya. Sebagian dari tanda-tanda kemunafikan. Nah. Ini apabila sudah nampak jelas dan telah iqamatul hujjah, labas, boleh. Ya, namun bukan berarti bermudah-mudahan, ya. Nah, jangan bermudah-mudahan pula. Jangan dikit-dikit dikatakan kepada seorang kaum munafik. Ya. Tapi harus dengan hujjah dan bukti. Ya, karena sifat-sifat munafik itu dijelaskan ya di dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah. Dan ini adalah hukum syar'i, sehingga tidak boleh untuk menyatakan ini sifat kemunafikan, ya ini nifaq itiqadi, ini nifaq amali, kecuali dengan dalil dan hujjah. Ya, kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah wujub at-tasyaddud fi rad'il mustahzi'ina bid-din. Wajibnya bersikap tegas ya dan keras terhadap ya, orang-orang yang mengolok-olok ya agama Islam. Ya, tegas dalam menghardik, mengecam ya pihak-pihak siapapun dia yang mencela, yang menghina ya agama Islam. Demikian pula para pembawanya. Ya, para pembawanya. Siapa ya? Para rasul, para nabi, demikian pula para ulama. Ya, para ulama pewaris para nabi. Maka dari hadis ini tentunya kita juga mendapatkan pelajaran tentang wajibnya untuk mengagungkan ya, keagungan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Ya, apabila Anda bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasulullah, maka agungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang merendahkan apa yang menjadi ciri khas ya dinul Islam, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tentunya ini menafikan adanya keimanan pada dirinya. Dipertanyakan imannya. Ya, diragukan keislamannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Ya, apa yang bisa kita sebutkan insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.